Pelajaran kita membaca kitab Ithaful Qari Bita'adafat al-Syaikh Sunnah al-Imam al-Barbahari Karya al-Allamah Soleh al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan kita masuk pada bab yang baru. Qala Hafizahullah Ta'ala Al-Khuruju min al-Tariqi ala wajhain. Keluarnya seseorang dari jalan yang lurus, dari siratul mustaqim, ala wajhain, itu terbagi menjadi dua golongan. Ketika seorang keluar dari siratul mustaqim, jalan yang lurus, keluar dari jalan yang benar, itu terdiri dari dua jenis manusia. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata al-imam al-barbahari rahimahullah, wa'alam anna al-khuruja anil tariqi ala wajhain. Dan ketahuilah, sesungguhnya keluarnya seseorang dari jalan kebenaran itu ada dua golongan. Yang pertama, amma hadukuma. Golongan yang pertama, rajulun qad zalla 'an at-tariq. Seorang yang tergelincir dari jalan kebenaran. Seorang yang tanpa sengaja terjatuh ke dalam penyimpangan, keluar dari jalan kebenaran. Wa huwa la yuridu illa al-khaira. Dalam keadaan dia tidak menginginkan kecuali kebaikan. Maksudnya baik, tujuannya baik. Tapi sebagai manusia biasa, dia terjatuh, tergelincir dalam kesalahan. Fala yuqtada bizallatih, maka jangan diikuti ketergelincirannya. Jangan diikuti kesalahannya. Fa innahu halikun, karena dia binasa. Kalau diikuti ketergelincirannya, kalau diikuti kesalahannya, maka dia akan binasa. Nah, ini jenis golongan yang pertama. Seorang yang tergelincir, zallah. Karena setiap insan itu tidak ada yang maksum kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jenis golongan yang pertama. Kita baca di syarahnya, walamma wasafa syekh rahimahullah fil kalam as-sabiq at-tariq as-sahih alladhi yajibu an yasir alayhi al-muslim. Ketika syekh rahimahullah sudah mensifati, ya, di perkataan beliau yang lalu, sifat-sifat jalan yang benar, alladhi yajibu an yasira alaihi al-muslim, yang seorang muslim wajib berjalan di atas jalan tersebut, jalan kebenaran, fi aqidatihi wa dinihi, dalam akidahnya ataukah dalam seluruh urusan agamanya, Nah, sudah disebutkan jalan-jalan kebenaran. Ya, mulai dari beliau menyebutkan tentang pentingnya, ya sedikit kita mengulas di awal kitab ini, pentingnya untuk kita mengetahui tentang apa itu Islam yang sebenarnya. Asal al-Islam huwa sunnah, wa sunnatu hiya al-Islam, di awal. Ajaran Islam itu adalah sunnah Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, itu adalah seluruh ajaran Islam. Demikian juga beliau menyebutkan bab tentang minas sunnah luzumul jamaah, termasuk daripada sunnah adalah wajib kita berpegang dengan al-jamaah. Siapa al-jamaah? Al-jamaah adalah orang-orang yang mencocoki al-haq, orang-orang yang mencocoki sunnah, yang wajib kita untuk berpegang teguh dengannya. Baik. Kemudian jamaah yang dimaksud di sini adalah jamaah yang dibangun dalam prinsip beragama para sahabat Rasulullah. Ya. Jamaah yang dimaksud adalah jamaah yang dibangun di atas prinsip yang Rasulullah SAW berada di atasnya. Baik. Kemudian beliau menjelaskan ya, tahdzir tentang bid'ah, karena bid'ah itu bukan bagian dari agama. Ya. Bid'ah itu adalah perkara yang disusupkan ke dalam agama yang harus diperingatkan. Sampai-sampai beliau juga menyebutkan tentang tahdzir dari bid'ah yang sekalipun dianggap kecil, untuk menjaga kemurnian dalam beragama. Setelah itu beliau menyebutkan di bab ini, ya ini diantara bagusnya susunan kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Setelah itu beliau menyebutkan tentang keadaan orang yang keluar dari sunnah, keluar dari jalan yang benar, itu ada dua jenis. Yang pertama orang yang tergelincir. Ya, kata beliau, "Dzakara anna man yakhruj an hadha at-tariq fa huwa ahadu rajulaini." Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan bahwasannya seorang yang keluar dari jalan kebenaran, dari al-jamaah, dari as-siratal mustaqim, itu ada dua jenis manusia. Yang pertama, ya, ar-rajul al-awwal man kharaja ghayra muta'ammid, ghayra muta'ammidin. Ada seorang yang keluar dari jalan kebenaran tapi dia enggak sengaja. Ya kan? Setiap insan enggak ada yang maksum, enggak ada yang terbebas dari dosa dan salah. Yang terbebas dari dosa dan salah cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selainnya daripada manusia, ya, itu enggak ada yang maksum. Enggak ada yang terjaga dari salah, kadang tergelincir, kadang jatuh, kadang ya keliru, kadang salah. Sehingga ini jenis yang golongan yang pertama. Ada seorang yang mana dia ini tergelincir keluar dari jalan kebenaran tanpa sengaja. Bal yuridul khairu. Bahkan dia niatnya baik, tujuannya baik. Lakinnahu salaka tariqa ghairil khair. Tapi dia qadarullah menempuh jalan yang enggak bagus. Wal ijtihadu la yakfi. Ya, dan ijtihad yang tidak mencukupi. Baik. Ya, para ulama, siapapun dia ada salahnya. Hatta al-Imam Syafi'i rahimahullah, al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad, semuanya tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam ya, apa namanya? Muslim misalkan. Dan juga para a'immah di zaman sekarang, Al-Imam Ibnu Baz, Al-Imam Ibnu Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya. Manusia-manusia yang enggak ada jaminan terbebas dari salah. Kadang keliru, kadang terjatuh dalam kesalahan. Terus kemudian ada ulama lain yang bangkit mengkritisi, menyebutkan, "Oh, Syekh Fulan keliru di sini. Oh, Syekh Alan terjatuh dalam kesalahan di sini, tapi dia enggak sengaja." Ya. Dalam keadaan ini jenis yang pertama. Dalam keadaan apa? Dia melakukan ijtihad, tapi qadarullah ijtihadnya keliru. Wa in kanat niyyatu sahibihi shalihatan. Ya. Walaupun niatnya, dia dalam keadaan niatnya baik. Niatnya ingin cari kebenaran. Wa maqsiduhu hasanan. Maksud hatinya ingin kebaikan. Ya. La budda an yakuna ma'a dhalika 'ala tariqis sahihi. Ya, harus hendaknya dia berada di atas jalan yang sahih. Ya. Tapi ternyata qadarullah ijtihadnya keliru. Jalan yang ditempuh, yang dia hukumi itu keliru. Fahadha yu'tabaru mukhti'an. Maka dia ini orang yang mukhti. Keliru. Ya. Jadi ada mukhti, artinya orang diambil dari kata akhto'a yukhti'u. Artinya terjatuh dalam kesalahan tapi karena enggak sengaja. Nah, ini kita sering. Ya, kita sebagai manusia kadang terjatuh dalam kesalahan tapi enggak sengaja. Beda kalau khoti. Khoti artinya orang yang salah. Dia tahu kalau dirinya salah. Kemudian dia menjalaninya. Tayyib ya. Adapun ini ulama yang dimaksud di sini. Seorang yang terjatuh dalam kesalahan tanpa sengaja. Kenapa? Karena setiap Bani Adam itu enggak ada yang maksum. Kullu Bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam itu banyak salah, banyak kekeluhan, banyak kekurangan. Ya, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu yang banyak bertaubat. Sehingga para ulama kita, barakallahu fikum, yang melakukan kesalahan, kekeliruan, tapi niatnya bagus, tujuannya bagus, ya, cuma mereka beristihad, maka mereka ini adalah seorang yang tetap kita hormati, kita muliakan, dan mereka itu dihukumi, ya, salah tetap salah, gak boleh diikuti, ya, gak boleh diikuti, karena kesalahan, ya, siapapun dia, gak boleh diikuti. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, al-haqtu ahaqtu ayyut taba'a. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Ya, kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Gak boleh kita kemudian gara-gara memuliakan seseorang, memuliakan tokoh yang kita kagumi, setelah itu dia dalam keadaan apa? Mengikuti kesalahan yang tokoh tersebut terjatuh di dalamnya. Ya, tokoh yang kita kagumi kadang terjatuh dalam satu kesalahan. Akan tetapi sebagai seorang muslim, kita enggak boleh untuk mengikuti kesalahan tersebut. Ya, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wala fala yuqtada bizallatihi fa innahu halikun. Maka tidak boleh untuk diikuti kesalahannya, ketergelincirannya. Ya, karena dia ketika itu sedang halik. Ya, kalau mau diikuti kesalahannya, maka akan binasa. Kata beliau, hafizahullah, wa man wafaqahu ala dhalika wa sara ma'ahu ala al-khata'i fa huwa ya'lamu khata'u fa huwa halik. Maka barang siapa yang mencocoki kesalahan gurunya tadi, mencocoki kesalahan tokoh yang dikagumi tadi, wa sara ma'ahu ala dhalik ala al-khata'i, dan dia terus berjalan bersama gurunya atau tokohnya ala al-khata', di atas kesalahan. Ya, pokoknya yang penting guru saya bilang begini, saya ikut. Yang penting ustadz saya bilang begini, saya ikut. Yang penting kiai saya bilang begini, saya ikut. Padahal ternyata gurunya, tokohnya ini dalam keadaan tidak sesuai dengan al-haq. Menyimpang, salah ketika itu. Ya. Kalau yang kondisinya seperti ini namanya orang yang taklid, orang yang ta'assub. Apa ta'asuk? Fanatik buta. Fanatik buta. Mengikuti seseorang tanpa dalil. Ya. Mengikuti seseorang tanpa mempertimbangkan, ya, dalil yang sebagai pijakan. Kita dilarang untuk taklid. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilm. Jangan engkau ikuti perkara-perkara yang engkau tidak ada ilmu di atasnya. Ya. Allah Azza wa Jalla melarang kita, wala takfu. Jangan kau ikuti pendapat-pendapat tokoh-tokoh yang mana di dalam pendapat tersebut tokoh tersebut tidak memiliki dalil, tidak memiliki ilmu di atas. Kenapa? Kata Allah Azza wa Jalla, inna sam'a wal basara wal fu'ada. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu semua akan ditanya. Ya. Kenapa matamu mengikuti yang demikian? Kenapa telingamu mendengarkan yang demikian? Kenapa hatimu mengikuti dan meyakini yang demikian? Padahal itu tidak ada dalilnya, itu tidak ada tuntunannya, itu tidak ada dasarnya yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di alam akhirat ditanya, dimintai pertanggungjawabannya. Ya, mata, telinga, hati akan ditanya. Kenapa ikut-ikutan sesuatu yang enggak ada ilmunya? Kenapa ikut-ikutan sesuatu yang enggak ada dalilnya? Kenapa engkau cuma mengatakan, "Oh, yang penting Ustadz Fulan pasti benarnya. Oh, yang penting Syekh Fulan pasti betul." Jangan begitu. Ya. Apalagi kalau sudah neto-neto. Kalau sudah jelas-jelas dikasih tahu, ini loh Syekh Fulan keliru dalam hal ini. Jangan Anda ikuti. Ini loh Imam Fulan salah dalam hal ini. Allah menyatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dalam surat Al-Isra ayat 36. Ya. Jangan engkau mengikuti apa-apa yang enggak ada dalilnya. Kenapa? Karena Imam Fulan tergelincir dalam hal ini. Karena Syekh Fulan tergelincir dalam kesalahan dalam hal ini. Ya, yang jadi patokan kebenaran Al-Kitab wa Sunnah. Yang jadi patokan kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau ternyata Imam Fulan atau Syekh Fulan terjatuh dalam kesalahan, jangan kita taklid. Tinggalkan kesalahan tersebut. Ya. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Fala yuqtada bi zallatihi fa innahu halik." Jangan engkau mengikuti ketergelinciran dia. Ya. Kata Syekh Shalal Fauzan apa? "Wa huwa ya'lamu khata'uhu." Kalau dia tahu kesalahannya, kok dia masih juga ikut kesalahan tersebut? "Fa huwa halikun." Maka dia akan binasa. Ya, akan binasa. Li'anna hadha tariqu halakin, karena ini jalan kebinasaan. Apa itu? Jalan mengikuti kesalahan seseorang. Ya, mengikuti kesalahan seseorang yang sudah ditahu kesalahannya. Kita dilarang untuk mengikuti ketergelinciran seorang. Ya. Ikhwata liman a'azzanallahu iyyakum. Di sana Ibnu Salah rahimahullah menyebutkan man tatabba'a, ya, afan, para ulama menyebutkan man tatabba'a zallatal ulama faqad tazandaqa, barang siapa yang mengikuti ketergelinciran para ulama maka dia akan menjadi seorang yang zindiq. Apa itu zindiq ya ikhwah? Ya. Kata Ibn Salah rahimahullah, "Wa man tatabba'a makhtalafa fihi al-ulama wa akhadha bir-rukhsi min aqwa aqawilihim tazandaqa aw kada." Barang siapa yang dia mengikuti ketergelinciran atau perkara yang diselisihkan oleh para ulama, ya, tapi kemudian dia ngambil yang rukhsah, yang gampang-gampang, yang ringan-ringan atau yang, ya, perkara-perkara yang dianggap sebagai satu rukhsah keringanan. Kemudian dia mengambil pendapat-pendapat para ulama tersebut tanpa memperdulikan dalil, tanpa memperdulikan dasar dalil Al-Kitab wa Sunnah, maka dia akan tazandaqo, akan bisa menjadi zindik. Apa itu zindik? Menyimpan kekufuran. Menyimpan kekufuran di dalam hatinya. Akibat sikap taklid buta terhadap pendapat atau terhadap kesalahan seseorang yang tidak sesuai dengan Al-Kitab dan Sunnah justru diikut. Ya, sehingga inilah ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka orang yang paling jauh dari sikap taklid dan ta'assub, fanatik kepada seseorang. Ya. kepada seseorang siapapun. Ya. Kenapa ya ikhwah? Karena mereka itu begitu kuat berpegang dengan dalil. Ya. Mereka orang-orang yang begitu kuat berpegang dengan dalil. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan nah, ketika beliau begitu kagum dan sayang dengan guru beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Akan tetapi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika melihat Syekhul Islam gurunya keliru dan salah, tergelincir dalam satu permasalahan, ternyata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tidak kemudian menjadi taklid buta kepada gurunya. Bukan berarti kemudian Ibnu Qayyim mengikuti kesalahan gurunya. Kemudian Ibnu Qayyim menjadi fanatik terhadap kesalahan daripada gurunya. Ya. Kata beliau rahimahullah, Syekhul Islami Habibuna. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru kami, itu adalah orang yang sangat kami cintai. Lakinnal haqqa ahabbu ilayna minhu. Akan tetapi kebenaran itu lebih kami cintai daripada guru kami tersebut, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Subhanallah. Inilah sikap seorang muslim, seorang penuntut ilmu, seorang ahlu sunnati wal jamaah. Yang rajin belajar, rajin mencari al-haq, mempelajari al-haq. Mereka senantiasa untuk belajar al-haq dan menimbang ya, segala sesuatu dengan al-haq, dengan dalil itu sendiri. Dia tidak taklid, dia tidak fanatik, dia tidak ta'assub dengan gurunya, dengan tokohnya dan yang lain sebagainya, dengan syekhnya. Tapi mereka dalam keadaan menimbang. Ya. Segala pendapat, segala ucapan dengan al-haq, al-kitab, wa sunnah, dengan pemahaman ya, salafus salih ridwanullah alim ajmain. Ya, mereka tidak kemudian latah ikut-ikutan pendapat seseorang yang tidak sejalan dengan al-haq. Baik. Kemudian kita baca kalamnya alim asy-syekh al-allamah Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya. Beliau menyebutkan kalau ada seorang yang tadi mencocoki gurunya dalam keadaan dia tahu gurunya salah tapi tetap diikuti, ya, maka fahuwa halik, maka dia itu binasa. Li'anna hadza tariqu halakin, karena ini adalah jalan kebinasaan. Jalan kebinasaan mengikuti kesalahan seseorang, mengikuti ketergelinciran seseorang. Hatta walau kana yata'lam yata'ammat sahibuhu al-khuruj. Ya. Sekalipun ya, pelakunya tadi tidak sengaja untuk keluar dari kebenaran. Wa inna ma huwa yaltamisul khairu, akan tapi dia menginginkan kebaikan. Ya, dia menginginkan kebaikan. Tapi ketika dia terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam kekeliruan, maka kita sebagai murid jangan ikut. Ketika kita tahu guru kita salah, kita tahu tokoh kita keliru, jangan diikuti. Sehingga kita masya Allah di dalam dakwah ahlu sunnati wal jamaah, ya, banyak dulu orang-orang yang kita tokohkan, dulu orang-orang yang kita kagumi, dulu orang-orang yang membimbing kita dari nol. Kita dulu gak tahu apa itu manhaj salaf, apa itu dakwah salafiyah. Setelah itu kita diajari oleh mereka, dibimbing oleh mereka. Ya, kita dulu gak tahu apa itu salafiyah, perbedaan salafiyah dengan hizbiyah, kita dulu tidak tahu. Subhanallah, setelah itu dibimbing, mendengar ceramah mereka, mendengar taklim mereka, setelah itu kita tahu, oh ini dakwah salafiyah, ini manhaj salaf yang benar. Tapi sekali lagi, hidayah semata di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah membolak-balikkan hati seorang. Ya, yang dulu berada di atas al-haq, kemudian tiba-tiba Allah palingkan dari al-haq. Tiba-tiba mereka dalam keadaan berubah. Ya. Yang menjadi apa? Standar perubahannya ternyata dulu mereka mengajarkan demikian, sekarang mereka mengajarkan lain lagi. Ya, kondisi dia dengan kondisi sekarang berbeda. Kondisi dia yang dulu membantah kondisi dia yang sekarang. Ya. Kata Hudzaifah bin Yaman rahimahullah radhiyallahu ta'ala. Ya. Ad-dhalalatu haqqud dhalalah. Kesesatan betul-betul kesesatan. Ya, anta 'arifa mimma kunta tunkir wa tunkir mimma kunta ta'lam. Ata'arafu. Kesesatan, betul-betul kesesatan adalah ketika engkau itu menganggap baik perkara yang dulu engkau ingkari. Atau sebaliknya, engkau menganggap mungkar perkara yang dulu engkau anggap baik. Ya, dalam keadaan apa? Sudah berubah kondisinya. Ya, ini guru-guru kita ada. Ya, yang dulunya Masya Allah di atas al-haq tiba-tiba menyimpang. Ya subhanallah, jangan diikuti kalau demikian. Ketika kita sudah mengetahui dia berada di atas kesalahan, jangan diikuti. Ya, apalagi kalau dia sudah jelas-jelas dengan hawa nafsunya mengingkari apa? Jalan kebenaran. Maka enggak boleh kita untuk mengikuti dia. Ya, wajib kita untuk mengikuti al-haq. Kata Allah Azza wa Jalla, al-haqqu ahaqqu ayyutaba'a. Ya, al-haq kebenaran itu paling berhak untuk diikuti. Dan kita enggak boleh taklid fanatik kepada seseorang. Tayyib, ya. Sehingga kita di dalam dakwah Ahlussunnah ya ikhwah barakallahu fikum harus berusaha mengikuti dalil. Ya, jangan terpesona dengan karisma tokoh tertentu sampai kemudian melupakan dalil dari Alkitab was Sunnah. Wajib bagi kita untuk mengikuti al-haq. Ya, al-haqu ahabbu ilaina. Ya, Syekhul Islam habibuna. Walhaqu ahabu ilayna min. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam itu orang yang sangat kami cintai. Karena guru kami, yang ngajari kami, yang membimbing kami. Tapi al-haq lebih kami cintai daripada beliau. Ini ciri khas orang yang ikhlas. Ya, ciri khas orang yang ikhlas dalam beragama. Tayyip. Jadi jangan kita menjadi orang yang mengikuti kesalahan tokoh-tokoh guru-guru kita. Atau tokoh-tokoh yang kita kagumi. Ya. Kata beliau, hafizahullah, hadza huwa halul katsir min alladziina yabtakiruna ibtikarat min 'indi anfusihim fi 'ilmi al-'aqidah. Maka ini kondisi kebanyakan orang-orang yang mereka menciptakan berbagai macam pemikiran-pemikiran dari diri mereka sendiri dalam hal akidah. Ya, ada orang yang tergelincir dalam hal akidah. Ada orang yang ternyata mengambil pendapat yang tidak ada dasarnya dari salaf dalam hal akidah misalnya. Fa hadza amrun la yajuz, ini enggak boleh untuk diikuti. Ya, wala yutaba'una alaihi, enggak boleh diikuti mereka. Ya. Wa sahibuhu laysa 'ala shawab. Pelakunya itu tidak di atas kebenaran. Wallahu jalla wa 'ala yaqul, Allah jalla wa 'ala berfirman, wa anna hadza siratun mustaqimah. Fattabi'uhu. Dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikuti dia. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan engkau ikuti jalan-jalan kebid'ahan, penyimpangan. Ya. Akan yang demikian ini akan memecah belah kalian dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, surat Al-An'am ayat 153. Fa ayyu sabilin yukhrijuna 'anil siratil mustaqim fanahnu narfudhu. Maka jalan manapun yang mengeluarkan kita dari jalan yang benar, maka kita menolaknya. Wah, ini enggak sesuai prinsip salaf, kita tolak. Oh, ini enggak sesuai dengan manhaj salaf, kita tinggalkan. Oh, ini enggak sesuai dengan prinsip para ulama salaf, kita tinggalkan. Kita tolak. Walau kana sahibuhu ya yaqsidul khaira, walaupun orang yang berpendapat seperti itu, ulamanya, tokohnya tadi itu bermaksud baik, niatnya baik. Wa niyatuhu thayyibah, niatnya bagus. Ya, menginginkan kebaikan. Tapi ketika dia terjatuh dalam ketergelinciran, kesalahan, menyelisih prinsip salaf, maka apa? Fanahnu la nutabi'uhu 'ala dzalik. Kita tidak mengikuti di atas kesalahannya tersebut. Wa huwa in istamarra 'ala khata'ihi. Ya. fayasayaulu ila al-halaki. Kalau seandainya dia terus-menerus di atas kesalahannya, maka itu akan mengantarkan kepada kebinasaan. Ya, sudah dijelaskan, sudah diingatkan, sudah dinasehati. Ya, kok tetap ikut kesalahan gurunya? Ya, sudah ditegur, diingatkan, ditunjukkan, ini loh salah, pendapat yang ini keliru, yang benar demikian. Ya, pendapat yang antum jalani, gurunya antum itu salah, keliru, ini dalilnya. Tapi ternyata dia fanatik, dia ta'assub. Ya, yang seperti ini, kemudian dia lebih mengikuti gurunya. Walaupun gurunya salah, iya saya tetap ikut. Oh subhanallah, kata beliau, fasayaulu ilal halak, yang begini akan mengantarkan dia ke dalam kebinasaan. Kenapa? Li'anna man taraka thariqas sahiha fi safarihi. Ya. Karena seorang yang meninggalkan jalan yang benar di dalam safarnya, wa akhadha thariqa, ya, madya'atin, kemudian dia mengambil jalan yang tersesat, halaka, maka dia pasti akan binasa. Khadali mana azanallahu yakum. Sehingga ini jenis manusia yang pertama. Ya, ketika dia keluar dari jalan kebenaran, tapi dia niatnya benar, niatnya baik, tapi tetap dia kata, kita katakan salah, ya, dia kita katakan keliru, hanya saja, ya, karena dia adalah seorang yang di atas niat yang baik, atau dia seorang yang mungkin lebih daripada itu jasanya sangat banyak seperti Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Al-Imam Al-Baihaqi, ya, dan juga beberapa a'immah kita yang lainnya, walaupun tergelincir dalam permasalahan-permasalahan akidah, ya, seperti Ibnul Jauzi rahimahullah, ya, tapi ketika mereka niatnya baik dan jasa-jasa mereka itu begitu besar kepada Islam dan kaum muslimin, ya, maka kita tetap memuliakan mereka, kita tetap mengagungkan mereka, kita tetap mengambil ilmu dari mereka selain yang berisi kesalahan-kesalahan, selain yang mereka bukan atau pada perkara yang mereka tidak terjatuh dalam kesalahan. Kalau masalah al-asma wa sifat, ya, masalah ta'wil al-asma wa sifat yang dilakukan oleh Al-Imam Nawawi, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya, maka yang seperti ini kita tinggalkan. Ya. Hanya saja karya-karya mereka, tulisan-tulisan mereka, ilmu yang mereka tinggalkan untuk Islam dan kaum muslimin itu begitu besar manfaatnya. Sehingga mereka tetap diambil ilmunya, karya-karya mereka, karena kebaikannya mereka sangatlah banyak dibandingkan kesalahan mereka yang itu adalah tergelincir, yang semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam keadaan apa? Al-Imam atau Lajnah Daimah yang waktu itu dipimpin oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Bas, Syekh Abdul Razak Afifi, ya, Syekh Abdullah bin Qu'ud rahimahumullah, ketika ditanya tentang bagaimana sikap kita terhadap Al-Imam Baihaqi, ya, Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Nawawi Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah, ya, yang mana mereka mentakwil sifat-sifat Allah, ya, terjatuh dalam kesalahan asma wa sifat, masalah akidah, terjatuh dalam masalah apa? Akidah. Ya. Maka Lajnah Daimah menjawab, annahum fi nadharina min kibari ulama'il muslimin alladzina naf'allahu al-ummata bi'ilmi. Menurut pandangan kami, kata Lajnah Daimah, mereka ini adalah termasuk pembesar-pembesar ulama kaum muslimin yang Allah memberikan manfaat dengan mereka kepada umat Islam dengan ilmu mereka. Ya, farahimahumullahu rahmatan wasi'atan fajazahum anna khairal jazaa. Semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka dengan rahmat yang luas, dan semoga Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan. Wa annahum min ahli sunnati fima wafaqu fihi as-sahabata radhiyallahu anhum a'immatus salafi fil quruni tsalatsah. Maka mereka ini, ya, adalah termasuk ahli sunnah dalam perkara yang mereka mencocoki para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dan para imam salaf di kurun yang ketiga, kurun yang tiga. Ya, barakallahu fikum. Wa annahum akhtau fi ma ta'awwaluhu min nususis sifat, dan mereka tersalah. Apa itu? Akhtau, enggak sengaja. Terjatuh dalam salah, tapi enggak sengaja. Ya, dalam apa yang mereka takwil dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa khalafu fihi salafal ummati wa immatas sunnah rahimahumullah. Kemudian mereka menyelisihi imam-imam salaf dalam mentakwil sifat. Ya, bid'ah takwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Masalah akidah. Ya. Mereka terjatuh di dalamnya. Hanya saja apa? Ketika mereka kebaikannya lebih banyak, mereka jasa-jasanya sangat luar biasa banyaknya kepada Islam dan kaum muslimin, maka mereka, ya, kesalahan yang tergelincir tersebut itu terampuni, tertutupi dengan kebaikan-kebaikan mereka yang begitu besar. Ya, sehingga kita sekarang masih membaca karya An-Nawawi rahimahullah. Kita baca Riyadhus Shalihin, kita baca Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, demikian juga kita masih membaca syarah, ya, kita membaca syarah, ya, Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita baca kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Walaupun mereka punya kesalahan, kekeliruan, tapi mereka orang yang berjasa yang sangat banyak, seorang mujtahidun, ya, yang mana mereka ini tidak ada niatan untuk menyelisih jalan kebenaran, tapi mereka adalah orang yang terjatuh dalam kesalahan tanpa sengaja, tapi maksud mereka baik. Ya, ini jenis yang pertama, ya ikhwah, kondisi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dan mereka tidak sengaja, maka kita tetap memuliakan mereka dari kalangan imam-imam ahlu sunnati wal jamaah. Ya, nah, dan kita mengambil karya-karya mereka. Allah alam suhab, mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Bismillah, kita lanjut di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.